wajib dikeluarkan zakatnya, ya, setelah satu tahun. Dikatakan sini kalau sudah lebih dari satu tahun atau kalau lebih faqasada isahu, jika setelah ditemukan dia niat memperbaikinya, fala zakata. Setelah ditemukan dia niat memperbaiki, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Li'anal qasad yubayyin annahu kana mursadan lahu. Ketika dia menemukan perhiasannya yang ternyata rusak, ya, kemudian dia niat memperbaiki, berarti niatnya dia menjelaskan kalau selama satu tahun itu perhiasan tersebut niatnya untuk dipakai, ya, bukan disimpan. Falo alima inkitharahu, andai kata seorang tahu kalau perhiasannya rusak, walam yaksid islahahu, tapi dia tidak niat memperbaikinya, hatta madha amun, sampai berjalan satu tahun, wajabat zakatuh. Fa'inkosoda ba'dahu islahahu, bagaimana setelah berjalan satu tahun dia tidak niat memperbaiki, kemudian berubah pikiran dia niat untuk memperbaiki setelah berjalan satu tahun, fadhahir adamul wujub fil mustaqbal, tidak wajib dikeluarkan zakatnya untuk masa yang akan datang, tapi masa atau satu tahun sebelumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Qalahu al-imam Ramli fi nihayah, nah itu tadi kitabnya Imam Ramli. Wala ta'thira li kasrin la yamna'u al-istimal, dan tidak ada pengaruh kalau rusaknya perhiasan, la yamna'ul istimal, tapi tidak menghalangi perhiasan tersebut untuk bisa dipakai. Rusak tapi masih bisa dipakai, ya berarti tidak ada pengaruhnya apa-apa, berjalan normal, artinya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kama fi syarhil jalal, fala tajibu fihi zakah, maka dengan itu tidak diwajibkan di dalamnya untuk dikeluarkan zakatnya. Wa illam yanwi islahah, walaupun niatnya tidak akan diperbaiki. Yang ke-11, ada wujubi zakah fi halil mubah madhabuna, tidak wajib mengeluarkan zakat dalam perhiasan yang mubah. Kita katakan tadi tidak wajib zakat dalam perhiasan emas ataupun perak yang mubah, itu adalah mazhabnya, mazhabnya kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Wa kadza inda Malikin, begitu juga itu adalah mazhabnya Imam Malik. Wa riwayah mukhtaru an Ahmad, begitu juga itu riwayat yang dipilih dalam mazhabnya Imam Ahmad. Ada riwayat yang lain, tapi riwayat yang dipilih yang muktamad, yang kuat dalam mazhab Imam Ahmad, sama dengan mazhabnya Imam Syafi'i dan juga sama dengan mazhabnya Imam. Bagaimana dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah? Wa amma inda Imam Abi Hanifah fatajibu zakatu fil halyi mutlaqan. Imam Abu Hanifah mazhabnya mengatakan wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Ai sawa'un kana li rajulin aw imra'ah, baik itu perhiasan laki-laki ataupun perempuan, baik niatnya dipakai ataupun tidak niat dipakai, tidak ada tafsil, wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana orang uang disimpan sampai satu tahun, maka wajib dikeluarkan, mau niat dipakai tidak dipakai, dikeluarkan zakatnya, dan itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Teruskan. Hukmu istimali zahab wal, setelah kita mengetahui syarat wajib zakat zahab, zakat emas, zakat fiddah, maka kita akan, di antara syarat tersebut ada berapa syarat kemarin? Ada tiga, ya. Syaratnya harus sampai ini. Syarat keduanya harus sampai satu ta. Syarat ketiganya bukan perhiasan yang mubah. Ada tiga, dihafal. Nah, kalau ada tiga syarat ini, perhiasan emas, perak ataupun juga sekarang uang, niatnya sampai nisab dan kemudian juga sampai satu tahun ada di tangan, dan juga bukan perhiasan, bukan emas yang berbentuk perhiasan diniatkan untuk dipakai, maka hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, berkaitan dengan syarat tadi, perhiasan yang mubah, bukan perhiasan yang boleh di, nah, kapan boleh menggunakan perhiasan, kapan tidak boleh, kapan haram, kapan mubah, bukan disebutkan sini. Yang pertama, yahrum ala rajul an yalbasa syai'an min huliyin nisa, haram bagi laki-laki untuk menggunakan, memakai perhiasan perempuan, ya. Tidak boleh laki-laki menggunakan perhiasan perempuan, haram, ya. Baik itu berupa anting, laki-laki pakai anting emas, ya. Ada kan sekarang laki-laki pakai kalung emas, ada benda, ya, ada. Haram apa mubah? Haram. Nah, haram. Ada lagi mungkin pakai gelang dari perak. Haram apa mubah kalau perak? Hah? Mubah apa haram? Kok ada khilaf ini? Hukumnya? Haram. Ya, hukumnya ha? Kalau emas, kalau perak hukumnya tetap haram. Karena apa? Karena gelang. Yang tidak haram kalau berupa cincin aja, dikecualikan hanya cincin. Karena Nabi SAW cincinnya terbuat daripada perak. Karena Nabi menggunakan cincin daripada perak, maka boleh menggunakan cincin daripada perak, bahkan hukumnya sunnah ittiba'an lin Nabi, untuk mengikuti Nabi SAW. Tapi hanya perak, jangan cincin terbuat dari emas atau perak tapi berupa gelang, kalung, anting dan lain sebagainya digunakan oleh laki-laki, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Berarti kalau ada laki-laki yang menggunakan perhiasan wanita, perhiasan emas yang diharamkan, bagi hukumnya wajib dikeluarkan. Loh, katanya perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu kalau perhiasan yang apa? Yang mubah. Kalau perhiasan yang dipakai oleh laki-laki, berarti perhiasan yang haram. Ya, jadi tidak boleh laki-laki menggunakan perhiasan. Walau ala sabilil hazl. Walaupun tujuannya ala sabilil hazal, tujuannya niatnya bercanda. Nah, niatnya bergurau. Bergurau dengan bergurau dengan apa? Anaknya, bergurau dengan temannya. Yang mana dalam candaan, dalam bergurau, dia niat untuk memakai kalung istrinya. Dia menggunakan gelang yang terbuat dari emas yang dimiliki oleh dipakai. Niatnya hanya canda bergurau, tetap hukumnya apa? Haram. Tidak boleh. Kama qad yaqa li rajul ma'azaw jatihi min lubsihi syai'an min huli iha. Jadi kadang-kadang laki-laki menggunakan perhiasan istrinya yang terbuat, tentunya walaupun bukan terbuat dari emas sekalipun, kalau berupa anting, berupa gelang, itu haram bagi laki karena tasabbuh bin nisa, karena menyerupai perempuan, apalagi kalau terbuat daripada emas. Wa yahrumu alaihi aidan ittikhadhuhu biqasdi lubsi. Dan haram baginya juga, bagi siapa? Laki-laki menyimpannya. Menyimpan perhiasan dari emas. Yang menyimpan siapa? Laki-laki. Hukumnya apa? Haram apa? Tafsil. Ya, taf. Haram kalau niatnya akan dipakai olehnya. Kalau niatnya akan dipakai sendiri dan dia laki-laki, maka hukumnya dia punya perhiasan dari emas, kalung dari emas, tapi bukan niatnya dipakai oleh dirinya, tapi niatnya akan diberikan kepada istrinya, anaknya dan lain sebagainya, ibunya, maka hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ya, sebagaimana semua. Dan kalau misalnya seseorang memiliki emas, perhiasan emas laki-laki, niatnya akan diberikan kepada orang tuanya misalnya, berjalan 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya? Wajib atau tidak? Tidak wah, karena niatnya diberikan kepada ya, orang tuanya atau keluarganya, boleh memakai perhiasan emas tersebut. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya laki-laki haram menyimpan perhiasan emas dengan tujuan akan dipakai oleh dirinya sendiri. Wa illam yalbashu, walaupun kenyataannya tidak dipakai, tapi Allah mengambil niatnya, karena niatnya tujuannya akan dipakai. Wa tajib alaihi zakatuh, jika niatnya seperti itu maka wajib zakatnya. Bi khilaf, beda hukumnya ittikhadhihi, kalau seseorang misalnya menyimpan perhiasan, seorang laki-laki menyimpan perhiasan emas, lilubsi imraatihi, untuk dipakai oleh siapa? Oleh istrinya. Awaladihi as-sahir, dipakai untuk anaknya. Anak laki apa perempuan ini? Anak perempuan ya. Tapi waladihi di sini, laki apa perempuan? Untuk anak laki. Benar apa enggak benar itu? Boleh laki-laki kalau belum baligh memakai perhiasan emas. Boleh. Selama belum baligh dipakaikan kalung dari emas, dipakaikan gelang darinya, tapi itu hanya kita katakan boleh, tapi tetap yang lebih baik ya jangan, agar tidak menjadi kebiasaan, ya, mulai kecil dibiasakan pakai kalung emas musam. Kan belum balik, tapi nanti ketika balik akan menjadi kebiasaan. Hindari kebiasaan yang tidak baik, yang andai kata dia sudah besar pun akan menjadi haram baginya. Lebih baik dihindari. Walaupun ulama mengatakan bolehnya boleh. Ya, termasuk laki-laki yang belum balik masih anak-anak 7 tahun, 5 tahun pakai baju terbuat dari sutra, boleh. Ya, kain dari sutra boleh dipakai laki-laki yang belum balik. Jadi enggak dilarang. Ya, karena masih kecil. Laki-laki yang masih kecil belum balik, ya, dibiarkan oleh orang tuanya berzina, boleh apa enggak? Masa boleh? Ya enggak boleh. Enggak boleh, haram, ya. Loh, tanya tadi kalau perhiasan boleh, itu perhiasan. Kalau maksiat yang lain itu beda. Jadi jangan dibiarkan, wah itu kan umpung belum balai, sudah nanti balai, enggak boleh umpung belum balai. Dibiarkan berciuman, dibiarkan pacaran, dibiarkan minum homer, ini hukumnya haram. Memang anak kecilnya enggak dosa, tapi orang tuanya yang dosa. Nah, jelas. Jadi maksudnya di sini ustaz begini, bukan berarti nanti pikiran kalian, oh berarti kalau perhiasan emas boleh dipakai kalau belum balai, oh berarti maksiat yang lain boleh dilakukan kalau belum. Tidak, ya, ini memang dikecualikan. Boleh laki-laki yang belum balik memakai perhiasan emas, itu dikecualikan. Tapi tetap hukumnya lebih baik, ya. Jangan. Sebagaimana disebutkan sini, ada laki-laki, ada seorang ayah menyimpan perhiasan emas untuk dipakaikan kepada anaknya yang masih kecil. Anak laki-laki masih kecil. Aula biqasdi syai'in. Atau tidak niat apa-apa. Yang penting dia beli kalung dari emas. Tidak tahu niatnya untuk dipakai sama siapa. Kalau niatnya dipakai, ya, dipakai sendiri, hukumnya dan wajib. Kalau niatnya untuk perempuan yang akan memakainya, niatnya, ya, tidak haram, hukumnya tidak. Tapi dia tidak tahu niatnya untuk siapa. Yang penting anda beli perhiasan masih terak, hukumnya tidak tidak haram. Akanzihi, ya. Atau laki-laki emas, beli kalung, beli gelang, perhiasan dari emas, dia simpan, tapi niatnya suatu waktu dia butuh uang, dia akan jual. Boleh apa tidak? Nah, boleh apa enggak boleh? Hukumnya boleh, tapi tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Boleh, fala yahrum, maka tidak haram. Wa in wajabat zakatuhu fil akhir, tapi dalam masalah yang terakhir wajib dikeluarkan zakatnya. Masalah terakhir yang mana? Menyimpan, niatnya menyimpan untuk kalau butuh dia jual. Ya, tapi sebelumnya maka tidak wajib. Yang kedua, Harzatul zahab awil fiddah fi jildir rajuli kama huwa ma'ruf fi ba'dil buldan litadawi aw lil quwa aw li ghairi zalik katazyin jaiz. Haras, apa haras? Menusukkan emas ataupun perak di kulit, ditusuk ke dalam kulit dan dimasukkan ke dalamnya. Ya, kalian pasti sudah paham, ya. Memakai apa enggak kalian? Ya, tentunya tidak. Kadang-kadang orang memakai itu. Biar apa? Ya, mungkin biar terlihat cantik lah. Atau mungkin menarik. Atau mungkin keberuntungan dan apa. Itu hukumnya? Boleh. Hukumnya haram. Hukumnya boleh. Kenapa kok boleh? Karena memang masuk ke dalam kulit, ya, masuk ke dalam kulit, jadi bukan diharamkan, ya. Dan juga kita katakan tidak haram karena juga bukan seperti apa itu, biasanya dihias kulitnya seperti tato, ya, tato hukumnya haram karena apa? Karena tampak dalam kulit, di luar kulit itu tampak. Andai kata misalnya tato itu ditaruh di kulit tapi di dalamnya dan tidak terlihat, hukumnya boleh. Atau laki-laki pakai perhiasan emas tapi di dalam badan ditelan, ya hukumnya boleh. Ya paling mati aja habis itu, kan. Ya kalau mati, ya jangan, hukumnya tidak boleh. Artinya kalau misalnya ada laki-laki makan emas, misalnya ada, apa hukumnya laki-laki makan emas? Boleh. Loh, katanya tidak boleh kalau laki-laki menggunakan emas. Itu kalau dipakai sebagai perhiasan. pakai perhiasan, jadi perhiasan di anting atau gulang atau kalung perhiasan. Tapi kalau dimakan, masuk ke dalam, walaupun berbentuk perhiasan, hukumnya boh, selama tidak ada madar. Nah. Tapi kalau enggak kalung 20 gram, telan, ya bisa kejang-kejang habisnya kan? Ya hukumnya berarti haram. Haramnya bukan karena itu emas. Jangan, tidak harus emas, walaupun kerikil banyak di luar itu dimakan, ya tetap haram kalau jadinya nanti kejang-kejang, ya kan? Jangankan piring aja dimakan, jadi ya, jangan nanti keluar kelas mau makan paku, karena paku dikatakan suci hukumnya. Kalau suci berarti boleh ditelan, ya. Bukan semua yang suci boleh ditelan, ya. Tapi yang boleh ditelan yang tidak ada madharatnya. Tidak ada madharatnya boleh. Seperti seseorang kadang-kadang makan telurnya ular. Hukumnya boleh. Ya, kenapa? Karena suci. Ada orang misalnya makan apa lagi? Ya, atau mungkin juga ada sebagian yang punya keahlian sendiri. Ya, kadang beling itu dimakan dan tapi tidak madarat. Tetap dia sehat walafiat. Ada juga bahkan kadang-kadang dia ini tapi sehat wal enggak apa-apa. Ya, makanya kadang-kadang orang yang suka dengan menghisap rokok, ya kadang-kadang ya mereka mengatakan hukumnya tidak haram rokok itu. Kenapa? Karena hukumnya haram itu kalau madarat. Hukumnya haram kalau anak ngerokok 40 tahun tapi ya sehat-sehat aja, kuat-kuat aja, enggak ada sakit, enggak ada apa. Ya, bagi anak hukumnya halal. Ya, ini sebagian orang mengatakan seperti itu. Enggak apa-apa kalau memang benar. Nanti enggak ada sakit sama sekali. Enggak ada gangguan sama sekali. Enggak ada madarat. Boleh. Tapi kalau jelas-jelas bisa mengakibatkan penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit jantung, paru-paru, kanker, stroke dan lain sebagainya. Dan yang mengatakan ini orang yang ahli. Ahli dokteran. Jadi bukan tukang biasa mengatakan itu. Orang tukang enggak ngerti apa-apa suruh. Ini orang yang ahli mengatakan seperti itu, dipastikan hukumnya haram, ya, akan memberikan madarat. Haramnya karena apa? Karena madar, la darar waladi, la darar waladirar, walatu tulku biaidikum ilat tahluka. Jadi termasuk makan emas bagi laki-laki hukumnya boleh. Ya, pernah dalam cerita disebutkan ada seorang dari Maroko yang mana pernah datang ke Madinah Al-Munawwarah. Di saat datang ke Madinah Al-Munawwarah, dia pergi ke pasar Madinah, ke pasar kurma. Kemudian di saat dia pergi ke pasar Madinah, pasar kurma, dia datang untuk melihat kurma yang dijual di pasar Madinah. Setiap datang ke satu toko kurma, dia tanya, mana kurmanya? Kurma inti bagus apa enggak? Oh bagus, ini kurma baik. Diambil kurmanya, dipegang aja dengan jarinya, seret. Tahu-tahu hancur lebur kurma itu dengan biji-bijinya. Jadi bukan kurmanya aja, tapi biji-bijinya pun lebur. Dari kuatnya jari-jarinya. Apa ini kurma? Kok dipegang aja? No, ini maksudnya menunjukkan ke kekuatannya. Kalau dia ini kuat, nanti pergi ke toko lagi, toko sebelahnya lagi. Mana kurma inti yang bagus? Ini kurma apa? Bagus. Apa dipegang gini aja sudah hancur. Orang kan heran. Masya Allah ini kuat. Ini di Madinah. Tahu-tahu ada orang yang memanggil, orang penjual kurma juga di Madinah. Sini-sini nanti. Panggil sama dia. Setelah dipanggil ditanya, nanti mau kurma yang bagus. Iya, ana mau kurma yang bagus. Terlebih dahulu, ana tanya, nanti kan Masya Allah, nanti kuat lihat Masya Allah, pegang dengan jari aja sudah hancur dengan biji-bijinya. Ya. Nanti sekarang kalau mau kurma yang baik, ana punya. Tapi syaratnya, nanti bayar dulu. Keluarkan dulu uang inti. Mana uangnya? Uang dinar. Uang koin masih. Uang dinar. Mana kurma inti yang bagus, baik. Ana akan pegang. Uang diserahkan. Dinar. Diambil sama tukang kurma. Nah itu, dipegang gini. Ini uang koin. Nanti coba uang koin itu gini-gini kan. Pasti hancur kan? Tangannya yang hancur. Tapi ini enggak, koinnya yang hancur. Bukan hancur, bengkok. Ya. dibengkok-bengkokkan gini. Ini padahal koin, ya, dari timah ini, dari besi lah, tapi bisa dibengkokkan dengan jalan. Maka langsung orang Maroko itu terheran, heranku biasa, hancur, orang masih kaget, tapi ini lebih mengagetkan. Langsung dia bertanya kepada aku, ternyata dia merasa orang yang paling kuat kan, ternyata ada yang lebih kuat lagi. Faqul li ilmin alim, setiap orang yang alim pasti ada yang lebih alim. Jangan merasa orang yang dia paling alim, jangan. Ya, orang yang merasa paling kuat pasti ada yang lebih kuat seperti ini. Dia merasa sudah kuat, orang yang paling kuat sudah, ternyata ada yang lebih kuat. Sampai dia tanya resepnya. Ini apa resepnya? Ya, terlebih dahulu ente katakan sebelum ana katakan. Ya, kalau ana resepnya katanya orang Maroko itu, ana setiap hari ana telan beberapa biji emas. Ana telan, itu resep ana. Ya, mungkin sekarang seperti susu itu. Ya, sekarang resepnya ente apa? Kok ente lebih kuat dari ana? Resepnya ana hanya setiap hari makan kurma 7 butir, tapi setelah itu, setelah makan kurma, ana tidak minum sampai tercerna kurma tersebut di dalam perut. Dan kira-kira mungkin 1-2 jam tidak minum air. Itu yang membuat ana punya badan menjadi kuat. Kadang-kadang susah kalau makan kurma tapi tidak minum air setelahnya itu karena kurma manis kan. Biasanya kalau makan manis-manis biasanya menjadi haus, kepingin minum. Jadi padahal kalau kalian makan kurma setiap hari istiqomah 7 butir atau lebih, tapi jangan minum, itu bisa menjadi kuat. Tapi jangan megang koin ya. Koin aja bengkok, apalagi menjewer telinga temannya nanti. Jadi apa itu? Kita lanjutkan lagi ya. Kita ini berkaitan dengan tadi, dengan susuk ya. Jadi kadang-kadang orang tanya apa hukumnya susuk. Maka hukumnya boleh atau tidak boleh? Ya, sekarang faqih sudah. Itu boleh bagi perempuan. Bagaimana hukumnya bagi laki-laki? Hukumnya tetap boleh. Walaupun laki-laki. Disebutkan sini. Ini laki-laki yang disebutkan, bukan perempuan. Ya, menusukkan zahab, emas ataupun juga perak di dalam kulit laki-laki. Kama huwa ma'ruf fi ba'dil buldan, yang mana itu menjadi sesuatu yang ma'ruf di sebagian negara, di sebagian negeri, termasuk di Indo. Lit tadawi, tujuannya kadang-kadang niat untuk berobat untuk penyakit ini, penyakit ini. Aulil kuah, atau tujuannya ini tadi yang kita katakan, atau untuk kekuatan. Ya, ini yang seperti cerita tadi. Auli hayri zarik, atau untuk yang lain juga, katazin, termasuk niat tazin. Niat apa untuk ber? Jaizun. Maka hukumnya boh. Kenapa kok boleh? Li'annahu la yu'addu lubsan, karena tidak dianggap sebagai pemakaian perhiasan. Karena dalam badan tidak dianggap memakai perhiasan. Wa li'annaha mastura, karena tertutup. Wa laisa hadza minal wasam, dan ini juga hukumnya bukan dianggap wasam. Bukan dianggap tato. Wasam adalah tato. Listitariha. Listita, karena apa? Karena tertutup di dalam badan, di dalam kulit. Wali adami duhuri damin fihi, dan karena juga tidak ada darah ketika itu, berbeda dengan tato. Jadi hukumnya boleh, tapi bukan berarti dianjurkan ya. Terserahlah kalau ada tujuan, terutama perempuan. Kalau memang ada tujuan, apalagi niatnya untuk berobat, pakai emas ya, bahkan juga laki-laki pun juga niatnya berobat, bahkan diperbolehkan, mungkin akan disebutkan atau disebutkan di bab lain, laki-laki boleh memakai emas dalam 3 keadaan. Kalau hidungnya dia terputus, boleh diganti dengan emas. Mungkin hidungnya putus kan tidak enak melihatnya, ada lubang yang terbuka. Terbukanya kan bukan ke bawah, memang sekarang masing-masing hidungnya terbuka, tapi terbukanya ke atas. Jadi untuk menutupi hal itu boleh diganti dengan emas, walaupun dia adalah laki-laki. Dan itu terjadi kepada sebagian sahabat Nabi SAW yang dia punya penyakit di hidungnya yang infeksi dan terus menjalar, kemudian diganti, dipotong, dan kemudian diganti dengan perak. Setelah diganti dengan perak malah membusuk hidungnya. Akhirnya katanya dokter, ini karena bahan peraknya tidak murni, tidak halus artinya. Kalau kepingin yang lebih baik diganti dengan emas. Dia tanya sebelum melakukan itu tanya dulu kepada Nabi, boleh apa enggak? Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Akhirnya dia memakai, ya, menggunakan emas sebagai menutupi atau memperindah, memperbagus hidungnya. Kemudian juga gigi, boleh juga laki-laki menggunakan gigi terbuat dari giginya lepas 1-2 gigi, ya, diganti dengan gigi. Kalau sekarang sudah tidak ada ya, zaman dulu mungkin masih banyak gigi kuning-kuning itu ya. Tapi sekarang sudah pakai gigi palsu yang mirip dengan gigi asli. Kalau dahulu orang dulu ganti dengan gigi emas. Kenapa kok harus emas? Karena itu tadi, bahannya emas itu murni, bagus, sehingga tidak membuat infeksi, tidak membuat di situ membusuk, ya, berbeda dengan bahan yang lain. Kemudian juga ruas jari boleh diganti kalau terputus ruas jari, satu ruas jari ya, satu ruas jari terputus diganti. Jangan tiga, apa dua, apalagi ya, panjang jarinya diganti semuanya dengan emas. Cukup satu ruas jari. Makanya dikecualikan jempol. Kenapa? Karena jempol hanya memiliki dua ruas jari. Kalau yang lain berapa? Ada tiga, jempol dua. Masing-masing lihat jarinya. Jadi ketika jari satu ruas jari terputus, boleh satu terputus itu diganti dengan emas. Itu laki-laki, apalagi perempuan. Begitu juga, ya tiga berarti sudah ya, ada tiga. Selain itu tidak boleh laki-laki menggunakan emas. Perempuan boleh, boleh apa enggak perempuan? Bebas, bebas mau berbentuk kalung ini, yang penting nor. Bahkan kaki pun dikasih gelang, boleh apa enggak? Kaki dikasih gelang emas, boleh? Tapi nor? Normal, ya. Tapi yang normal, jangan tidak normal. Kadang-kadang kaki seberapa gelang tidak normal, itu juga tidak baik. Sampai jalan pun susah berat melangkah. Dan sebenarnya perhiasan itu sebagaimana dikatakan oleh syair, satu bait syair dikatakan, mal halyu illa zinatun linaqisatin. Mal halyu illa zinatun linaqisatin. Yutammimu min husnin idza husnu qasara. Tidaklah perhiasan itu, ya. Artinya tidaklah perhiasan itu, mal halyu illa zinatun. Tidaklah perhiasan itu kecuali sebagai zina, sebagai hiasan. Lina fi sotin, bagi wanita yang kurang apanya, yang kurang kecantikan. Jadi kurang kecantikannya, kepingin sempurna, dihias ini, dihias ini, macam-macam. Matanya kurang indah, diganti. Lialisnya kurang indah, diganti, dan seterusnya. Tapi sebenarnya, ya, itu adalah bahasa yang mempunyai kekurangan. Illa linaki sotin yutammimu min husnin. Yutammimu min husnin, untuk menyempurnakan kecantikannya. Idza husnu qasara, jika kecantikannya kurang. Amma idza kanal jamalu muwaffara, cantikan seorang wanita itu sudah sempurna. Muwaffara, sudah banyak, sudah baik. Fala yahtaju ila an yuzawwara, maka tidak perlu lagi untuk dipalsukan. Tadi kita bicara apa ini? Cusup. Jadi hukumnya apa? Boleh. Ini bab yang selanjutnya, faedah selanjutnya kita baca daras yang akan. Faed halaman 165, adab sedekah ya. Adab sedekah. Yang pertama, kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam la yakilu khoslatain ila ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerahkan, tidak mewakilkan khoslataini, dua perkara, ila ghairihi, kepada orang lain. Nabi tidak mewakilkan kepada orang lain dalam dua perkara ini. Apa dua perkara ini? Pertama, kana yadha'u tahurahu. Beliau menaruh tahurahu, air untuk taharah, air untuk bersucinya, bil laili, di malam hari, wa yukhammir, dan kemudian menutupnya dengan sendirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air untuk digunakan wuduk ketika tahajud disiapkan dengan sendirinya. Ya, dulu rumah-rumah dahulu zaman Nabi SAW ya, itu tidak ada hammam, tidak ada kamar mandi. Jadi kalau mau wuduk harus disiapkan terlebih dahulu air. Mereka ngambil air dari apa? Dari sumur. Mereka ngambil air dari mata air. Mereka ngambil air mungkin juga dari zam-zam. Kemudian mereka menyiapkannya, menaruhnya di rumah, digunakan ketika membutuhkan. Ya, karena mereka tidak ada hammam. Oleh karena itu kalau mereka mau qadha'il hajah, mereka harus keluar cari tempat yang sempit. Tempat yang sepi itu bahasa Arabnya ghaid. Tempat yang sepi itu namanya bahasa Arabnya ghaid. Ya, sekarang ghaid apa? Ya, ghaid kotoran yang keluar dari manusia. Padahal aslinya ghaid itu makan mutmain minal ard. Tempat yang sepi dan tenang daripada bumi. Ya, tempat sepi tenang artinya enggak ramai di situ, sepi di situ, itu namanya ghaid. Ya. Kenapa kok kemudian ghaid itu ya dipakai untuk kotoran yang keluar daripada manusia? Karena memang manusia biasanya kalau mau qadha'il hajah mengeluarkan kotoran, cari tempat yang ramai apa yang sepi? Mana yang ramai ya? Mau apa? Mau qadha'il hajah. Nah. Pasti nyarinya tempat yang sepi. Itu manusia. Kecuali kalau ayam enggak harus sepi ya. Kapan aja mau keluar ya keluar. Jadi manusia mau cari, mau qadha'il hajah carinya tempat yang sepi. Sehingga tempat qadha'il hajahnya manusia itu dinamakan ghaid. Padahal aslinya tempatnya. Sehingga yang keluar pun dinamakan baik keluar dari belakang atau dari depan. Lama-kelamaan ghaid dipakai hanya untuk yang keluar dari belakang. Karena kalau keluar dari belakang pasti mereka keluar rumah cari tempat yang sepi. Tapi kalau keluar dari depan, kadang mereka menggunakan botol khususnya di malam hari. Bahkan Nabi SAW sendiri juga pernah menggunakan di malam hari. Pernah? Malam hari menggunakan? Pagi harinya disuruh Zubair bin Awam untuk dibuang. Ya, kemudian dipesan oleh Nabi, ya Zubair, buang di tempat tidak terlihat manusia. Awas. Jangan dibuang tempat ramai. Yang sepi. Kembali. Sudah, iya sudah Rasulullah. Tempat yang sepi, iya sepi. Nggak kelihatan, insyaallah. Nggak bakalan manusia melihat. Memangnya taruh di mana? Ana taruh di perut ana ya Rasulullah. Diminum ternyata. Kalan tamassan naru batnak. Ketahuilah tidak akan api neraka itu menyentuh kamu. Ya, karena ada kencing Nabi SAW. Boleh apa anda minum kencing Nabi? Boleh. Nabi tidak mengingkari di sini. Oh, kok mau diminum? Haram itu. Enggak. Najis itu enggak. Berarti di sini menunjukkan ikrarnya Nabi menunjukkan bahasanya boleh. Kalau boleh berarti menunjukkan bahasanya kotoran Nabi hukumnya suci. Karena kalau najis berarti enggak boleh. Ya. Nabi jangan dilanjutkan ya. Bukan untuk punya kawan, punya teman nanti barokah akhirnya kan. Ya. Tapi khusus nah itulah yang kita katakan tadi. Ada huwa Nabi. Jadi kadang-kadang kalau perempuan di zaman Nabi kita mikir ya. Zaman Nabi perempuan mau qadha'il hajah, buang air itu nunggu sampai malam hari. Kenapa? Karena kalau siang hari terang dan akan dilihat oleh laki. Nih, perempuan itu perempuan. Apalagi kok tempat yang sepi ya. Oh, jangan mau qadha'il hajah itu. Apalagi perempuan kan punya sifat malu lah lebih daripada laki. Normal. Kalau ada perempuan yang tidak punya malu, bahkan malunya kalah dengan laki-laki, berarti tidak nor. Jadi perempuan kadang-kadang sampai menahan untuk tidak qadha'il hajah sampai malam hari, baru mereka qadha'il hajah. Kita bayangkan zaman dulu, nikmat, nanti cuma keluar kamar, tidak jauh, sudah keluar. Itu nikmat, tidak harus malam hari, tunggu jam berapa ya, maghrib apa, tidak mau apa, anda dari tadi mau qadha'il hajah, tidak harus siang hari, sore hari, nanti bebas. Nah itu di suku Alahwa. Pertama tadi dikatakan Nabi menyiapkan sendiri air berwuduk di rumahnya, disiapkan dengan sendirinya tanpa mewakilkan kepada orang lain. Yang kedua apa? Wakana yunawilul miskina biyadih. Dan kedua Nabi sendiri yang memberikan sesuatu kepada orang miskin. Artinya Nabi memberikan sendiri dari tangan yang mulia sedekah yang akan diberikan kepada orang miskin, kepada orang fakir, diberikan sendiri. Tidak menyuruh, tidak memerintahkan kepada yang lain. Walaupun beliau bisa aja memerintahkan, tapi Nabi bisa sendiri. Ya, ini kebiasaan Nabi. Walaupun dalam keadaan tertentu kadang menyuruh, tapi kebiasaan Nabi memberikan dengan sendiri. Ya, kadang-kadang Nabi menyuruh. Ya, sering. Dan Nabi SAW ya, seringkali, tidak mau bukan seringkali. Ya, setiap malam berusaha untuk tidak sampai ada dalam rumahnya yang tersimpan. Kalau ada yang tersimpan, Nabi lupa secepatnya untuk disodakohkan dan dikeluarkan dari rumahnya. Ya, ini susah ini ya. Kalau kita mau tidak ada uang di rumah, awas di rumah, harus keluarkan. Ya paling dikeluarkan kan, taruh ke rumah sebelah, bahkan mungkin. Tapi maksudnya dikeluarkan disodakohkan. Bahkan Nabi pernah selesai sholat asar, setelah selesai salam, langsung bergegas bangun. Tidak baca wirid, tidak baca doa. Tidak biasanya Nabi seperti itu. Sehingga sahabat semuanya terkejut. Kok Nabi habis salam langsung berdiri, berjalan menuju rumahnya. Tidak lama setelah itu Nabi keluar lagi. Dan sahabat dalam hati bertanya-tanya tentang kenapa Nabi SAW kok kesusu bergegas untuk pergi ke rumah. Maka Nabi langsung mengkasah mereka. Aku tahu hati kalian bertanya-tanya tentang apa yang aku lakukan. Ketahuilah bahasanya aku ingat. Bahwasanya ada harta, ada uang di rumah yang aku lupa, aku perintahkan untuk dibagikan dan diberikan kepada fuqara, kepada miskin untuk disedekahkan. Aku lupa. Dan segera. Ya, Nabi tidak menunda-nunda dulu dengan zikir, baca doa, tidak sampai seperti itu Nabi. Tidak mau, ya, tidak ingin Nabi SAW sampai lupa dan kemudian bermalam uang di dalam rumah Nabi SAW. Ada seorang minas salihin, kan minas salihin bertemu dengan Nabi Khidir. Dalam mimpi apa ya qadha? Ya qadhatan. Mimpi biasa, mimpi Nabi Khidir. Ini bukan ya qadhatan. Ini terjaga. Bertemu langsung dengan Nabi Khidir. Ini mazhab ada beda pendapat di antara ulama ya. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu sudah meninggal. Tapi mazhab yang kita yakini, pendapat yang kita yakini Nabi Khidir sampai sekarang ada. Ya, dan Nabi memberikan kepadanya keluasan dan kebebasan dengan bisa berubah-ubah bentuk. Dan Nabi Khidir diberikan juga tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada wali-wali Allah yang terpilih. Sebagaimana malaikat Jibril diberi tugas untuk datang kepada nabi-nabi Allah. Maka Nabi Khidir tugasnya datang kepada wali-wali, termasuk seorang wali minal aulia minas salihin, waktu ya, dia kehilangan nikmat tersebut. Berapa lama tidak datang Nabi Khidir kepada sehingga dia susah sedih. Ini ya qadhatan padahal ya. Kita aja enggak mimpi Nabi sama sekali enggak susah. Na'udzubillah. Dia susah karena enggak bertemu Nabi Khidir, ya qadhatan. Ya, mestinya kita harus lebih susah dari seorang tersebut enggak pernah mimpi Nabi. Ya, mestinya lebih susah. Di Madinah Al-Munawwarah, masyaallah Ustaz sudah mendapati orangnya. Sering datang juga dalam roha jalsa Habib Zain Ibrahim Muslimin, seseorang yang soleh minas solihin, itu kul laylah, setiap malam bermimpi Nabi Muhammad SAW. Setiap malam. Seperti Imam Malik sahibul hijrah, sahibul madhab. Ya, itu tiap malam bermimpi Nabi SAW. Suatu waktu datang ke rumah Habib Zain Ibrahim Muslimin. Kemudian beliau mengutarakan aduannya dan mengadu. Bahwasanya dia dalam keadaan susah. Kenapa susah? Karena satu minggu sudah tidak pernah lagi mimpi Nabi. Susah karena satu minggu tidak mimpi Nabi. Satu minggu ini bukan satu tahun. Akhirnya kata Nabi, mungkin lihat apa yang ada di rumah kamu. Mungkin ada perubahan atau apa, katanya Habib Zain. Ingat-ingat ternyata iya. Satu minggu sebelumnya ada salah satu daripada anaknya yang membeli televisi di rumahnya. Karena ada televisi di rumahnya, semenjak itu tidak lagi mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rubahnya televisi besar-besar ini. Dan tadi minas solihin, bukan hanya mimpi, ya qadatan bertemu dengan Nabi Khidir. Beberapa waktu hilang nikmat itu. Sampai suatu malam, di saat dia tidur, beliau mimpi. Dan ketemu siapa? Ketemu Nabi Khidir. Akhirnya kebetulan kesempatan untuk bertanya, ya Nabi Khidir, sudah berapa lama, berapa waktu engkau tidak datang lagi kepada kami, apa ada yang salah dengan kami? Iya, semenjak kamu pernah mengucapkan kepada istri kamu, ini uang simpen di lemari, kita simpan untuk kita gunakan hajat. Mulai itu aku tidak datang lagi yago datang kepada kamu. Hanya menyuruh istrinya menyimpan uang tidak datang lagi. Makanya kita tidak datang sampai hijir kepada kita, ya jelas sudah alasannya karena memang banyak uang yang tersimpan. Jadi hati-hati. Jadi man ahabba dunyahu adzarra bi akhirati. Barang siapa yang cinta kepada dunianya pasti akan membahayakan akhiratnya, artinya merugikan. Cinta kepada dunia merugikan akhirat. Wa man ahabba akhiratu adzarra bi dunya. Dan barang siapa yang cinta akhiratnya akan merugikan dunianya. Ya, man ahabba dunyahu adzarra bi akhirati, dan sebaliknya man ahabba akhirata adzarra bidunyahu. Jadi dua hal tadi yang tidak diwakilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama menyiapkan air untuk thahara dengan sendiri, dan yang kedua juga memberikan sedekah kepada orang miskin dengan tangan beliau sendiri. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna ya anak.